Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawastoyo, alhamdulillah saat ini kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan ndherekaken pengaosan menika. Saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi akhir kita sesarengan ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para raustoyo, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wawasi'u fiyya rizqi ubarik li fima razaqatani waja'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa'azizan fi uyunihim waja'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali, ya hassan al-fi'ali, ya qa'iman bila zawali, ya mubti'an bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 108. Halaman sus awal yang paling akhir. Halaman 108 baris kating gansal. Sataro anwar sarairi bikata ibid wahir ijlalan laha an tabtazila biwujudil izhar wa an yunada alaiha bilisanil ishtihar. Satarawus nutupi sapa Gusti Allah anwar saro ini ing pira-pira padange jerune ati ngali-ngali bikasa iki goa ini kelawan kandhele pira-pira penampilan lahir. Kenapa kok ditutupi ijlalan krono ngagungaken laha maring anwarus sarae ngagungaken antubtadala ing yento diremehno antubtadala ing yento diremehno apa anwar diremehno wujudil izhari kelawan wujudi ngedeng-ngedengaken wa anuna dalang arep yento kena diundang sapa alaiha anwar diundang bilisanil istihar kelawan populer terkenal kang kaya lesan bilisanil istihar kelawan lesan kuncoro bedisik kuncoro populer terkenal sing kaya lesan. Jadi wangsul datang soal nur mulai pembahasan soal nur menika mulai saking dawuh matoliul anwari al qulub wal asrar gun metune sinar pepadang hakikat padange kerohanian niku gun metune sangka ati lan sirri sangka ati lan sirri sing sampun kula contohaken nur sing paling gampang dirasa sak tingkat kula panjenengan nggih niku nure keimanan nur kepercayaan kula panjenengan terhadap hukum hukum halal hukum haram malih menjae malih nur ingkang saged manggihaken sifat-sifatipun Allah mahami sifat-sifatipun Allah lajeng minggah malih nur ingkang saged mahami asma-asmaipun Allah. Nah sedaya menika nur sing muncul teng jerone ati iki niku diseleh dening Gusti Allah sing sumbere nur sing diseleh teng ati niku saking nur hakiki ingkang langsung saking gudang kegaiban niku nuripun Allah piyambak nuripun Allah piyambak. Nah, mula saking menika nek ningali niki nur niku nggih tingkat-tingkat. Nur niku tingkat-tingkat. Tembok niku kepantulan srene napa kepantulan lampu. Niku temboke niku nggih ngetokno nur dhewe. Tapi nur sing metu ing tembok jelas mboten sami kalih nur sing medal ing lampu. Benten malih tapi lek nur niku mantule teng kaca cermin niku nggih benten malih. Jadi ternyata yang namanya nur melihat istilah matolek niku nggon metu nek sing metu niku srengenge nggih padhang ten lek sing metu niku lintang nggih padhang mboten mawon sing metu niku bulan luweh padhang malih. Dengan benten-benten Mula wonten mriki dipun istilahaken nur. Nurul nur napa matolek niku wau. Nurul kaukab sinare bulan. Sinare lintang, sinare lintang iki jumpa mane ilmu. Ilmu nggih, ilmu sampean pengetahuan. Tahu. Siji tambah siji loro, ngoten niku lak. Niku lak ngerti jenenge. Mengke enten Nurul Qomar. Nurul Qomar niku mboten namung siji tambah siji loro. Tapi sampai enten ngerti lek gedang sing siji iki halal, gedang sing siji iki haram. Niku sampai sedok padang ngoten. Enten malah sing luwih padang malah sampai blereng koyo srengenge. Lek wis padang mandeng srengenge ngoten niku liyane mboten ketok. Liyane srengenge mboten ketok saking padange. Hal-hal sing koyo ngoten niku kok iso diceritakno ning nyatane nuwun sewu. Kula sampean lak mboten iso ndelok. Enten nur sing koyo ngoten niku kula sampean lak mboten saged ningali. Napa sebabe? Mergi pancen nur sing kaya ngoten niku kalih Allah ditutupi. Nur sing model padang sing blerengi ngoten niku kalih Allah ditutupi. Ditutupi ngangge kandele sifat lahir niki. Kandele sifat lahir. Dek wingi sampun enten sing dawuhake, kok upama nur imane wong mukmin sing maksiat niku dilos, mboten ditutupi kalih Allah, dibuka tutupe biak ngoten. Niki mukmin sitok tok niki pun madani jagat saisi. Lha kok mboten ketok? Ngoten mergo pancen wong mukmin tampil dalam bentuk lahir lunah lunu. Serembang serembong, jengkang jengking, bentuknya ni ku bentuk betul nyeneng lor. Betul. Wong salah ku karo wong diskonan lah yuk. Cek padang wong diskonan ya. Panjang kali Allah sengaja ditutupi ngoten. Napa karena Allah pengen ngagungno niku. Nek niku sampai betul ditutupi. Niku mungkin anggar wong moro. Ngoten. Akhirnya anggar wong moro, anggar wong niku celo-celo, anggar wong anggar. Akhirnya gak situ jadi mulia. Jadi napa le? Barang niku lek mulia kan mesti dijile. Sampe di barang larang mesti sampe dijile. Kodok-kodok kertas, itu kan kertas sertifikat, itu sama si meneng lemari orang diketok-ketok. Tapi lek kertas undangan sing wis ora kanggo tanggale kliwat kan zaman nggugi pas. Lagi hotel. Nah, mulane nur padang sing pikantuke saking Allah langsung. Sing niku saged dibuka rahasia berbagai macam rahasia. Niku mboten dieber-eberne kalih Allah. Sing ketamanan ngoten kan wong makrifat. Lah wong makrifat niku kalau Allah mesti didelikno. Lah delikno piye? Delikno apa delik teng jero guwa mboten ya didelikno kumpul wong akeh. Ya kumpul wong akeh ngoten iki ning ora ketara. Ngoten. Mergo lek sampe niku mengke ketara ngoten ngetarani ngoten. Akhire mboten sida ketok mulih. Mulane para nabi, para rasul niku mesti ditampilne kalih Allah mboten patek nyenengno karo musuh para nabi. Budene tenjane nabi ujug-ujug mulya utawa cilik. Mesti napa ketok asor untuk saat itu. Dan Anwar Sarau Anwaru Saroi ini utawi piro-piro padangnya Saroi kira-kira padane intine ati. Iku innamahu fiat angin pestine disamaraken apa anwarus sarae. Disamaraken anil liyane saking ngeden. Bima sebab barang satara kang wis ngaling-alingi sapa Allah ing anwarus sarae bihi kelawan mat. Rupane min kasaifi dzuhair. Rupane min kasaifi dzuhair saking kandhele pira-pira perkara kang wadah lahir. Padahal ma'a anna dzuhuratan. Sertane sak temene pertelo atama kang sampurna. Iku layem bagi. Ora sayekjo apa dzuhurat tam. Ora sayekjo iku aneh, layem bagi ora sayekjo apa an yakuna. Arep yen to ana apa penampilan sampurna dzuhurat tam mau. Ora niku ilalaha kejaba kedhi anwarus sarok ya. Ngeten. Padahal mestine nun sewu lampu sing padhang karo lampu sing mendrip iku cara ketok-ketokan dhisik-dhisik sing kuwi. Ya cara wong nyawang mesti dhisik sing padhang kok. Kenging napa sing padhang kok ora ketok padhang? Ya pancen dialing-alingi ben gak ketok padhang ngoten. Sakjane iman itu padam banget. Saking padane iman sampai perkara sing ora ketok-ketok dadi ketok. Tapi wong umum, wong awam niku sampai ora iso bedakno. Iki wong iman apa ora niku sampai ora iso bedak. Nggih ta? Nggih, wong sing iman karo sing gak iman niku lek ning warung bareng lak padha persis. Nggih. Lha saking pintere Gusti Allah nutupi ngoten. Iki enek wong iman, iki enek wong mboten iman. Iki sing wong iman niki nalika maca niku padha nyekel gedang goreng. Niku sing siji iso ndelok lek gedang goreng iki enek jalur rahmat saka Allah niku nyata tengatine niku nyata padang banget. Sampai ketok rahmat Allah teko niku sampai ketok. Sampai enek gelundungan gedang goreng tengdur piring niku ndek langsung ketok masyaallah. Masyaallah iki enek gedang kok gelundung ning kene iki asal usule lak yo enek sing nanti. Tapi bagi sing siji meneh halah iki wis gedang ya dipangan laplok-laplok lebar ya barang. Ndek niku bagi sing bakule niku wae padha antarané wong sing mikir lek gedang goreng niku rahmate Allah karo sing mikir gedang goreng kuwi isine weteng. Niku bagi bakul sing delok padha mergo padha mbayare. Nggih. Kenapa kok ditutupi rapet ngoten kalih Gusti Allah? Banyak barang niku lek aku banget rapet. Barang niku lek aku larang mesti rapet. Mesti dirahasiakan. Barang itu nek penting mesti ditutup-tutupi dhisik. Dadi ini sampean wis gak nganggep penting terus sampean bereber ya mbo. Ngono lagi ini napa nuwun sewu iki syariat Islam ngarani aurat. Sing aurat itu nampane jane mboten barang niku sing aurat. Lek sampe niku ketok dadi cacat ngoten. Nek barangnya ora cacat, tapi gak sampai ketok barang itu kena cacat. Jenenge aurat itu ngoten, ngoten lho. Mboten kok terus barangnya sing cacat mboten. Barangnya apik. Wong kuwi cikal bakal kedadeane menungsa. Nggih ya, sing jenenge virji kalih zakar niku. Niku lah alat reproduksi calon menungsa to. Lah berarti kan barang larang banget. Krono niku barang larang banget aja mbok eber-eberna. Buka ae nggo sandi. Kobil tu nikah lho ngoten. Arep buka lek gak nganggo sandi kuwi jenenge ngrusak kunci. Nah, bobol ya. upama ta padha iso mbukae tetep beda. Buka kotak sing kuncine rusak karo buka kotak sing kanggo kunci sing bener. Padha iso cukup klambi teng jerone ning tetep rasane ati beda. Beda. Lah, ngoten niku iso ditangkap. Iso dirasakno bagi wong sing artine oleh pepadang Anwarus Sarail. Tapi bagi sing kandel mripate lahir sing disawang ning badan wadake, maka dia memandang hukum itu adalah ngerepoti lakune wong. Nyrimpeti lho malah repot jare ngoten. Panjang sing jenenge hikmah, inti kebijakan ketuhanan itu ditutupi oleh Allah. Saking pintere Allah, hikmahe napa penyembuhan niku ditutupi nganggo paite putrawali. Wangine kembang mawar ditutupi nganggo kan teko linci peri. Ngoten. Munculnya kasih sayang dan kemanjaan ditutupi nganggo ceriwise cangkeme wong wedok. Mereka sama akhirnya mandang lamung ceriwise tok ya tidak dulu pegatan. Tapi lek sampean iso nembus oh ceriwise wong wedok iku ceriwis kasih sayang. Mergo wong lanang kuwi lek gak diceriwisi sembrono. Lah ngoten to Bu nggih? Nggih, kalau iso oleh dukungan deh. Wong iku lanang lek gak diceriwisi iku sembrono. Wong perkara ngempet sarung ngono ya ora klaten lho mangke biak-biak ngoten mawon. Nggih ta Pak nggih. Nah mulane wong wedok kudune ceriwis ngoten niku. Nah niku lek mboten nganggo mata batin sing atine oleh kepadang Snu Anwarus Sarail ngoten niku mboten iso ketok. Lho niku nembe asing kebiasaan setiap hari kula panjenengan melampahi. Lah napa malih? Kalau itu soal suasana kedekatan ilahiyah. Napa malih kalau itu merupakan suasana kedekatan ketuhanan antara Allah dengan hamba. Yang setiap saat bercengkrama di sana ada istilah musofa. Musofa itu saling membersihkan. Sing jare kawula kanjenengan tok sing dados pangeran Gusti, sing dadi pangeran ora, kudu kowe sing ngawula. Mulane kowe tak perintahi terus, mergo aku sayang karo kowe. Sing jare kawula, tapi mboten sedaya niki kagem panjenengan, kula mboten saged napa-napa menawi mboten panjenengan paringi. Niku ayo-ayoan mau. Suasana kedekatan dan indah begitu itu justru tampilnya adalah tampil dalam ketidakenakan duniawi. Jadi ini wong nek kepengin iso ngrasakno ngono kudu dipreteli kabeh. Dunia ilang sembarang ilang. Mulane akeh wong blidru. Ya to sik, akeh wong blidru. Mergo kata Idul Anwar niku. Kata ikin doahir kandele penampilan lahir itu. Nah kusawa dhamal ngotin itu napa kau sebabnya karena panjang Allah nyimpen perkara sing larang niku disimpen ditutupi karena panjang mulianya li anaha karena saat temani Anwarus Sarail iku rofi atul qadri luhur derajate jalilatul khotori agung kepentingannya fa'ajluha fa'ajallaha mongko ngagungaken sapa Allah ha ing Anwarus Sarail diagungno anil ibtidali ing atase nampa ina aja sampai kena ina laha kedhi Anwarus Sarail biwujudi idhariha kelawan wujudi oleh nampelakan Anwarus Sarail wasana lan jaga sapa Allah ha ing Anwarus Sarail dijaga min an yunada ing yen to diundang apa Anwarus Sarail apa alaiha ing atase Anwarus Sarail diundang bilisanil istihari kelawan lesan kondang bainal agyari ama ing tengah-tengah piro-piro liyane Allah. Nek sampai dipajakno karo liyane Allah, lek sampai suasana kerohanian itu iso diteliti kaya penelitiane getih, kaya penelitiane emas, kaya penelitian mikroskop, kok rasa kerohanian iso diteliti karo ilmu pengetahuan biasa, lah itu terlalu rendah. Kalau nur iman itu bisa diteliti model penelitian ahli ilmu pengetahuan, ngolak podo karo otopsi mayat. Terlalu tinggi itu ilmunya Allah yang dimasukkan kepada orang mukmin. Sangat berharga nilai keimanan kepada hatinya orang mukmin, apalagi nilai mahabbah yang diberikan Allah kepada para aulia. Sangat-sangat mahal sehingga tidak sembarang orang boleh melihat. Ngoten persoalannya. Nek sampai ngono, nek apa-apa gampang kena didelok, niku berarti barang murah. Ngoten fayaku mongko ono, apa zalika mongkono-mongkono gampang dicelok lan gampang didelok, iku nauan dadi macem minal ihanati saking asor lan ino biha kelawan anwaru saroil. Wakot takut gamalan teman-teman ustisik apa mitu hadha sitri sepadane iki nutupi dikoli ing dalem dawe Syekh Mu'alif niki jane wis diterangno dhisik pun kurang kaset puluhan kaset berlalu dawe Syekh Mu'alif dawuh subhana man satara sirrul khususiyah bidhuhuril basyariyah. Subhana man maha suci pangeran satara kang wis nutupi sapa man sirrul khususiyati ing rahasiane keistimewaan ditutupi bidhuhuril basariati kelawan penampilan kemanusiaan. Penampilane ya biasa-biasa saja. Kaya Kanjeng Nabi ning pasar ya dahar ya garwa. Tapi ternyata Kanjeng Nabi mengandung hikmah yang luar biasa. Ngoten. Wong mukmin ya biasa-biasa saja. Dibacok ya metu getihe. Ngoten nggih. Luwe ya golek mangan, ngelak ya golek. Padha-padha wae. Malah kadang-kadang orang metu jadi keblas. Ngoten. Tapi ternyata wong niku enggak ada posisi istimewa di sisi Allah. Lho, Gusti Allah nutupi ngoten niku pinter. Lho saged nutupi ngoten niku saged. Ibu niku rek milih anaknya, enak dua anak lima, enak salah si cina, anak ini mesti kuat, disayang ini mesti enak. Jumat ini mulai mengekeknya malah dilit-dilit no. Nengar tu jubur-jubur lihat ni kaya-kaya malah gak kei diri. Tapi meneng-meneng oleh akeh diri lo, macam ni tu sakit tak buke? Sakit, diwelasi kok, disayang. Wong mukmin ku disayang Allah. Mulane penampilan teng dunya niku ditampil ora penak dhewe. Tapi padahal sakjane cara hikmah sing paling penak niku wong mukmin. Wong sing ora mukmin niku mikir kapal terbang gitu, ternyata sing gunane wong mukmin dilung ibadah. Sing mikir ke pabrik lambi ora salat tripek, engko sing gunane lambi nggih salat sing wong mukmin. Wong mukmin salat ora usah gawe pabrik lambi wis iso salat. Tak dipikir jane sapa ta sing mulya kuwi. Wong mukmin ngene lagi. Sajan tapi wong niku gampang bidru jan iki sing mulya sing ndi? Napa ana anwar sarair niku pancen kale Allah ditutupi ngangge kata kata ibtidai. Kandele penampilan lahir sing ora nyenengno. Niku nutupi mulyane atine wong mukmin. Sing sakjane banget pentinge lan magane. Asli ini ngoten munculnya pabrik klambi niku karena Allah tesih ningali wong mukmin yang belum salah. Dan anane jek ana pabrik kapal terbang, pabrik kapal laut niku mergo Gusti Allah tesih ningali wong mukmin do gelem lunga kaji. Sakjane ngoten sakjane. Tapi niku gak diduduhne kali Gusti Allah mergo saking mulyane wong mukmin. Nah, termasuk apa? Nah, termasuk anwaru sarair niku adalah hak waliyah. Hakikat wilayah. Hakikat waliyah, wong dadi wali. Niku dirahasiakne kalih Allah. Lek nabi malah dikongkon ngetok. Mergo tugas. Ya, tugas. Nabi rasul kongkon muni, kongkon ketok, malah lek perlu nantang dikai mukjizat. Tapi lek sing jenenge kekasih niku mboten oleh ngetok. Ngoten, kekasih wali niku mboten oleh ngetok. Disimpen jenenge wali kekasih kok diomong-omong. Niku anwaru wilayah, anwaru asrorin wilayah, cahaya sirri para wali, cahaya sirri kewalian. Niku paling nggih ditutupi kali Allah Ta'ala. Mergo Allah niku melas dhateng wong mukmin liyane. Wong mukmin sing dimaksiat maksiat niku mesti Allah mesane. Mergo lek wali-wali niku jumbar ketok tenan, wong niku jelas-jelas ketok lek wali tenan. Terus dia secara hakiki loh ya. Sing kata kalau sama ngarani wali lah gerayang-gerayang. Sing jelas ya wali murid. Angger anake sekolah ya jadi wali murid. Niku jelas. Mboten wali pangkat kedekatan kepada Allah. Nggih. Pangkat kedekatan kepada Allah itu oleh Allah dirahasiakan hakikatnya. Paling ditampilno tanda-tandanya. Duh, ngoten mawon tandane mboten jelas. Mergo sing saged ngimitasi niku kathah. Sing imitasi niku kathah banget sampai sulit dibedakno endi sing imitasi, endi sing asli. Banyak barang itu kan terlarang, mesti akeh sing niru malah. Oke. Barang itu kan terlarang, malah akeh sing niru. Tapi lek barang murah-murah ana ora patah enak sing gelem niru. Ngeren. Niku. Lah, kenging napa kok diwastani wong mukmin diwelasi Allah nalika wali dijelikno. Mergo lek sampe wong mukmin niku roh lek kuwi wali tapi nyatane dhek ahli maksiat. Sampe ora percaya lek kuwi wali, sampe nyenyek lek kuwi wali ki dhek roh. Ini pun berbahaya. Mulanya sing jeneng wali buku kali Allah panjen dirahasia. Nah, benopo ben upomo enek sing kecentok nyeneni wali ngawakne wali niku wong niku mboten kedusan mergo ora engko. Yo ngoten lho nggih. Zaman nek wis niku bupati lho ngoten terus zaman ketemu Pak Bupati pas dahar bareng-bareng Pak Bupati kalih Bu Bupati sak keluarga dahar rujak dan pinggir satan ngoten upamane nggih santai-santai. Lha sampean lek roh niku bupati kok terus ora hormat lagi elek kae. Tapi lek pancen Pak Bupati niat nyamar Pak Bupati lek kok kaosan oblong celanowan serodok cekak ngoten Bu Bupati ini barang ya masak desa. Terus minggu ke warung dahar bareng-bareng dan itu sama orang-orang masalah. Banyak orang-orang gila ya. Tapi dia sama orang-orang kok terus orang hormat. Dan itu jadi masalah. Ya, supaya sama orang kebebanan hormat terus-menerus. Kalau-kalau jenis bupati ya sok macak gini, sok macak mereman nyaman. Dan rakyat ya orang kangelan hormati. Cuman temegi Allah Subhanahu wa taala niku delikno para wali niku krana kelas sampean nek roh kuwi wali tenan ku sampean nek ketuh roh kuwi wali temen hormati hormati akhire sampean kangelan hormati terus gak sida ibadah malah. Oh, mate. Bon, niki pun rampung jus awal kita mlebet sak niki jus kalih bicara soal wali. Cara soal wali sing dikawiti nganggo soal anwarul asrar wal. Waqala radhiyallahu anhu. Waqala lan dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi walam wasil ilaihim illa man arada an yuwasilahu ilaihi. Iki dewe kita wis rada mblek tapi jane ya ora mblek. Subhana man maha suci pangeran Allah lam yaj'alkan ora masang sapa Allah ad-dalila ing tetenger ala awliyaihi ing atase pira-pira waline Allah. Walimu oleh Allah rati kaya seragam maknanya tenger ini seragam lek tentara lah jelas, danser jelas, tentara jelas, hansip jelas, nggih, bupati jelas, satpam jelas, ngoten. Niku duwe seragam, duwe tenger diwi-diwi, tapi lek wali niku mboten enten tengere. Dan wali niku mboten enten tengere. Illa min haitsud dalil kejaba saking endine panggonan ad-dalilu utawi dalil iku alaihi ing atase Allah kecuali Allah sendiri yang memberitahu bahwa itu wali. Jadi wali ku ora iso pilihan. Wali kok kongres. Ayo milih wali, mboten iso. Lek wali kota iso. Wali kota iso. Tapi lek wali kekasih Allah. Niku sing dudune ya Allah dhewe. Lumadan walam wasil lan ora nekaaken sapa Allah ilaihim maring aulia. Ora ngrumong iso ketemu wali. Ketemu hakikate wali lho, lek ketemu wonge sing dadi wali to. Tapi ketemu terus sampai sing ketemu niki paham tenan nek wong niki hakikate wali niku arang-arang iso. Ngono lho maksude niku. Sampai ketemu salaman karo wali. Wali tenan lho kudu wong nek wong saleh kandhane kathah, wong saleh jelas ana tandhane. Pokoke anggar ngamale cocok karo syariat ya wong saleh. Penak iki kandhane, tapi lek wali wong iki disayang Allah tenan apa ora? Jadi kan dudu tandha sing didelik to. Nek sampean cah lanang-lanang wah nomo iki delok cewek iki sirisirane sapa ora iso bedhek kok. Lah kok berarti gunjakno berarti sirisirane ora mesti. Digunjakno mergo padha pengurus OSIS ya iso. Nek duduk padare saged. Digunjakno mau arep budal pegatan ya iso. Nggih lho nggih. Dadi nek soal tanda iku gandeng renteng iki sirisirane ora mesti. Karena apa? Tanda mata bahwa dia kekasih itu mesti hanya diketahui antara kekasih dan yang dikasihi. Kadang-kadang nek lirik-lirik antok ana wis iso ketemu. Sama nyono lek iki wong lirik-lirikane mung sekedar wedi arep dicopet, padahal lirik iki krana ngomong-ngomongan nganggo bahasa mata. Nah, bahasa antara kasih sayang Allah kepada para wali itu orang lain tidak tahu. Kecuali orang yang memang akan dijadikan wali juga oleh Allah. Lumaten ilaman kejaba ing wong aroda kang ngersakaken sapa Allah ngersakaken an wasilah ing yen to nyambungaken sapa Allahu ing man disambungno ilahi maring Allah. Lek ana wong kok karo Allah dipethukno wong sing wong kuwi wali. Jur, ngono iki. Si wali niki mara kebuka rahasiane lek dhewe wali. Jur wong niki ngerti tenan nek ku wali. Mergo rasane ngerti wali ora kaya wong neliti. Iki bajingan apa dudu mboten ngoten lho. Lek iki bajingan apa dudu kan didelok sapa melanggar hukum apa ora. Ngene lho. Tapi lek neliti iki wali apa dudu, iku mboten nek diteliti model mboten. soal kewalian itu enggak bisa diteliti. Hakikatnya kewalian itu hanya bisa diketahui oleh orang yang oleh Allah Ta'ala orang itu memang akan diusulkan kepada Allah. Nek wong itu harus diusul nih Gusti Allah, maka dia akan dipertemukan kepada kekasihnya Allah juga. Dan terus apa sih ngurusi Allah di itu? Dan mana nenek unen-unen ni nak dipahami sak kedatan ini koyok gak patek pas. Ngerteni wali, kalau ngerteni Gusti Allah itu gampang ngerteni Gusti Allah. Ya, kayak mungkin pas ya. Kaya mboten pas, tapi sajane pas. Mergo lek Allah niku genah. Pangeri genah. Eneke dunya iki mertandani eneke Gusti Allah. Wis genah, Allah moko lamatu wis ra wadis. Pokok siji ya, berarti leci, ngono nggih. Pokoke anggere iki ya duduk, ngoten anggere iki duduk. Allah pokoke siji kabeh karo sing sing sing terbayar. Lah nek wali ku padha karo awak-awakan. Niku mangan awak dhewe mangan. Cuma bedane ngene ku wae lek sing kula gambarke nek wali niku mangan rasane iku kabeh maca tasbih. Tapi nek sampean sing duduk wali mangan ya laplok-laplok-laplok ngono wae ngono mawon. Padahal bentuk lahir ya padha persis. Wadalila orang akan bisa nuduhakan Allah yang ngatasi Gusti Allah apa siwahu sa'liani Allah walau sulawan orang akan bisa tumeka ilahi maring Allah walau sulawan orang akan apa orang akan bisa tumeka ilahi maring Allah biwiri kelawan liani Allah itu gak enak. Wong iso musul teng Allah ya karena dimusulne Allah. Wong iso ngerti Allah ya mergo dingertekne Allah. Mun jago niki. Niki sak-sak sing tau ngaji. Ngaji mantek utawa ngaji filsafat utawa ngaji ilmu kalam. Lah niku terus enten dalil akli niku terus pundi? Bilih dunia saya sini ini jadi bukti sifat wujudnya Allah. Duh. Soal urut-urutan bahwa setiap apa yang ada yang kita lihat ini selalu berubah-ubah dari tidak ada menjadi ada. Ini cara mengusung dalil. Dari tidak ada menjadi ada berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Tentu yang punya kemampuan mengadakan. Nah, misalnya, itulah susunan dalil yang sama ketahui. Saya kira sih kita kok lo dijukui. Loh, neng utakmu kok iso muncul kesimpulan ngunuhi sing memunculkan utakmu ngunuhi sapa? Dikulak harus dikagari. Nek upama niku mboten dikabari Allah sampean nganti sakniki tetep gak ngerti. Berarti sakjane sing duduh nek eneke Allah niku duduk dunya saisine iki, ya Allah dhewe. Ngoten lho maknane niku. Dadi lek sok ngoten dalil akli niku, ya iya dalil akli niku lak mulane dibatasi dalil akli. Dalil sebatas akal. Dalil kesimpulan-kesimpulannya akal itu ya hakikatnya hanya sampai kepada kemampuan akal. Mujudnya dalilnya dalil akal. Tapi hakikat yang namanya hakikat atau hakikat substansi wong sak iki kan. Hakikatnya sesuatu itu hanya bisa diketahui kalau Allah yang memberitahu. Sampeyan kok ngerti lek ngono kuwi atos ngene. Watu atos. Sing ngabari lek watu atos iki kawitan iku sapa? Nah, itu hukum alam, Pak. Setiap orang hidup, lah iya. Setiap orang hidup kok bisa begitu, itu yang membuat pemberdil menemukan begitu itu siapa? Itu kan gak Allah dilihat, ya. Mulanya saja, nih, untuk bisa wusul kepada Allah, itu ya tidak kepada siapa-siapa, tidak melalui apa-apa, wusul kepada Allah itu ya karena diwusulkan oleh Allah. Itu kepada Allah. Begitu pula wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ladalila ora ana sing iso nuduhne Gusti Allah liyane Allah dhewe. Auliyahu utawi pira-pira kekasih Allah ya ngono. Walamma kana lan nalikane ana apa usul-usul ila Allah maring Allah taala. Orang iku il iku layak ini. Orang apa usul orang iku illa bil inayati kejaba kelawan pitulunge Allah. Wal khususiat lan keistimewaan saka Allah. Wa yastakhil lan mustakhil. Apa an yakuna arep yen to ana saka Allah. Ana iku yutlabu disupreh. Sapa Allah au oh iku yakunu oh se usul ya wa yastakhil wa mustakhil apa an yakun arep ento ana apa usul ana iku ditolakin sebab digoleki au sababin utawa krana ana sababe kemudian iku mustakhil kana mongko ana. Sopo awliya'uhu kira-kira kekasih Allah al-maksusuna kan diistimewakan kabeh bilpurbi kelawan keparek menghusakin Allah olehku kadalika kaya mengkono-mengkono ora-ora dalile. Jadi kalau untuk ketemu Allah juga enggak ada dalilnya, begitu pula untuk mengetahui dan ketemu wali itu juga enggak ada dalilnya. Loh, jenenge rahasia. Lek dijujurno lak jenenge dudu rahasia. Ini nomornya pinten Pak lek badhe buka lemari ini. Karena ini nomor rahasia. Yo rahasia apa ngomong. Yo coba takokno nek nggih. Sing iso buka ya sing duwe rahasia kuwi dhewe. Udah. Lima karena lama kholaan. Lima krono barang kola akan musparing sapa Allah alaihi mengatasi awliya paring al-kul aeng peparing ala wimatakan aku watawalan mus merintai sapa Allahum ing awliya merintai biminani iklan pura-pura karno gerai Allah al-jasimatikan aku mula sapa kuwi krono agung ini mula sing ngurusi Allah dewi tas topa mongko nyelir milih sapa Allahum ing awliya dipilih li nafsihi kedua awak dewine Allah panjang wali ini digawe Allah memang untuk Allah sendiri gak oleh dulu si liyane waktaso lan ngistimewakan sapa Allahum ing awliya bimahabbatihi kelawan cinta kepada Allah wa unsihi lan aring kelawan Allah wa tahharo lan nyucikaken sapa Allah asrarahum ing pira-pira atine aulia disucikaken min anjasil aghyari saking pira-pira perkara liyane Allah kang najis. Perkara sing liyane Allah niku dianggap najis, najisi ati. Lah niku artine para wali niku disujani ngaten niku. Mboten oleh kena arya. Wasana lan reksa sapa Allah kulo bahum ing artine aulia. Direksa bima kelawan barang auda kang wis maringi sapa Allah. Nyelehaken sapa Allah ing pihak ing dalem kulub bayani minal anwari saking pira-pira nur wal asrori lan tegese pira-pira rahasiane Allah pakanu pakanu mongko ana sapa aulia lidhalika krana mengkono-mengkono duwe nur lan asror ana iku sofiyatahu dadi napa sofiyatahu dadi wong kang bersihaken ing Allah fi ibadihi ing dalam kawulane Allah. Nanti saya maknane Sofia tahu ing pilihane Allah, saringane Allah, fi ibadihi ing dalam piro-piro kawulane Allah. Wa khobayahu lan tegese piro-piro simpenane Allah fi biladihi ing dalam negarane Allah. Jadi memang asyik unik Allah damel para wali niku asik lan unik. Tutupe kandel mboten anggere wong ngerti, lek enek wong ngerti niku wali, berarti wong niku nggih ngaku-ngaku dadi wali. Lek ngerti niku wali ngaku-ngaku niku wali, lek kok dudu ngono. Enek wong muni-muni ngene iki ya padha karo muni lek ngono aku ya wali pisane. Akhirnya buatan kenek, buatan sakit. Li anal hakko, kamakola, koyole jauh sapa Allah tiba di isyarah, yang dalam setengah isyarah dituduh rahasia anu saking Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh itu sendiri, awliyai tahta kibabi. La ya'rifuhum ahadun ghairi auliya'i ta'i piro-piro kekasih ingsun iku tahta kibabi ana ing jerone jubah ingsun. Maksudnya jubah niku sifat ngoten iku tahta kibabi ana ing jerone cungkup ingsun kubah kok jubah ya. Tahta kibabi kubatun kubatani kibabun iku tahta kibabi ana ing jerone cungkup ingsun dadi kaya ditutupi kekep ngono waya niku ora kenal rum ing aulia sapa ahadun wong siji wiri sak liyane ingsun nek napa Gusti Allah cemburu lek sampe enek wong liyane Allah nek enek sampe liyane Allah melok-melok ngurusi bali ngono. Dan wahadau kami iki jauh jauh layak arifuhum ahadun wairi orang yang sing kenal wali kejobo ingsun dhewe iku min ghirotihi setengah saking kecemburuane Allah alaihi wa ngatasi aulia di ana hakko karena sak temene Allah taala iku aghyaru luwih cemburu ala aulia ini ngatasi ala aulia ini ngatasi piro-piro kekasih Allah min an yudhira cemburu min an yudhira ing yento ngetokaken sapa Allahum ing aulia diketokno ilaman maring wong layak arifu kang ora ngerti sapa manhum ing aulia mula sapa kuwi falam yaj'al mongko orang dati akan sopo Allah li ahadin kedua wong siji orang dati akan dalilan ing dalil ing dituduh ing tetenger alaihi ing atasi awliya illa min haithi dalil kejobo saking utawi indine dalil iku alaihi ing atasi Allah alaihi ing atasi Allah walami wasil lan orang ka akan sopo Allah ilaihim maring aulia mang ilaman kejaba wong arada kang ngersakaken sapa Allah ngersakaken an wasilah yen yen to nyambungaken sapa Allah ing wong mang disambungna ilaihim maring Allah dhewe li anahu krana satemene Gusti Allah iku yal bisu nganggoaken sapa Allah ing aulia dikanggoaken nganggokno libas talbis ing sandangane serupa ing sandangane kemiripan ing sandangane penyamaran bainal anami ana ing tengah-tengahe pira-pira makhluk wayudhiru lan nampilna sapa Allahum ing aulia ditampil no Bima kelawan penampilan yuhkiru kang ino sopa Allahum ing awliya di ino fi a'yunil khawas ing dalam piro-piro pandangane wong istimewa wal awam lan wong awam wong khusus diwi ku sok sering ketelayak iki wali apa duduk ngoten iku wong khusus wong sing pinter-pinter niku dhewe kata sing ketelayak ngoten salam yakun moko ora ana kuli ahadin kedhi wong siji apa dalilun bukti alih ing atase aulia ausulun utawa nyambung bisa badin kelawan melantaran ilahi maring aulia niku niku mun jelas intine ngeten intine wong ku nggayuh cita-cita kepengin dadi wali ora oleh berambisi pengen buka wong liya iki wali apa duduk ya ora oleh lho nek panjang wis wayahe kowe ngerti kuwi wali karo Allah kuwi dibuka nek panjang kowe gak manfaat ora perlu cedhok wali ora diduduhno perlune napa sampean ben ora sibuk ngurusi perkara sing gak perlu urusana tugasmu dhewe-dhewe mergo sing penting panggah perintah lan larangane kowe ora usah ngurusi sisir-sirane bosmu ngoten lho maknane urusana tugasmu sangka bos apa lakonana upama kok kowe engko ditimbali bosmu iki sisir-siraku ladenana lho ngoten lho nggih iku sing milih dudu sampean sing milih bos sampean dhewe. Oh, dan jadi sing ngerti niku mengki ya Allah dhewe lah. Wong kok iso ngerti wali niku mengki sing ngertekno nggih Allah dhewe. Mulane soal wali lan mboten wali jane ora perlu dibahas. Mergo sing perlu dibahas iku dan jenengan iki dadi kawulane Allah iso nglakoni perintahe apa ora, iso ngedohi larangane apa ora. Mergo sing dibolak-balik diomongno ittaqullaha haqqa tuqatih. Dene ana ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ilingo wong sing dadi kekasih Allah kuwi ora duwe wedi, ora duwe susah. Nah, ini wong kafir dadi kekasih Allah. Wong kafir ora wedi, ora susah. Dan yang pula lala wedi ora lah nek isih wedi berarti isih durung wali. Wedi kelangan sego, wedi kelangan bolo. Niku mawon. Niku lek sing sekedar tetenger padak-padak. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu dipun paringi pitulung dening Allah, dados tiyang ingkang saged nglampahi perintahipun Allah. Kalau kita tutupkan dengan sesalangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sahabatu Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'ma wa ikra fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam. Assalamualaikum.